Mitra bisnis, pemerintah Kota Bogor mulai tahun depan akan melarang mobil plat B masuk ke Kota Bogor pada saat akhir pekan untuk mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di kota tersebut. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, kami telah terhubung dengan pengamat transportasi Dharma Ningtyas. Pak Dharma, bagaimana komentarnya? Agak muskil kondisi sekarang ini karena geografis orang, apa mobilitas orang itu tidak bisa dibatasi. Kecuali Pemda Bogor, Pemkot Bogor, bekerja sama dengan PT KAI untuk menambah kereta di hari Minggu, di akhir pekan, sehingga orang-orang Jakarta atau orang yang berplat B mau ke Bogor itu bisa menggunakan kereta. Tetapi kalau itu tidak agak muskil gitu loh. Itu kan seperti yang terjadi di Jakarta. Misalnya Pemprov DKI sangat tidak mungkin melarang mobil-mobil yang berplat F masuk ke Jakarta misalnya untuk mengurangi. Kan sama itu, kecuali juga Pemprov DKI menyediakan sarana angkutan umum yang mudah diakses oleh orang yang memiliki mobil plat F misalnya. Itu sama itu prinsipnya. Apa memang benar, Pak, mobil, terutama plat B, adalah penyebab utama kemacetan? Lalu bagaimana dengan angkot-angkot? Oh, kalau itu sudah pasti, karena kendaraan umum kan sedikit gitu. Ya, kendaraan umum memang sedikit, dia bikin macet kalau dia ngetem seenaknya. Nah, tapi sebetulnya kendaraan umum bisa tidak bikin macet kalau tidak ngetem seenaknya gitu. Sehingga ya memang logikanya memang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tetapi kalau tujuannya orang-orang Jakarta untuk rekreasi, memang sebaiknya menggunakan kereta saja. Kalau begitu, akan seperti apa pengawasannya nanti, Pak? Ya, pengawasan sih gampang. Asal ada plat B ditilang. Tetapi apakah itu menyelesaikan masalah? Loh. Yang paling cek itu adalah mendorong orang di DKI, Bogor, Bekasi, yang plat B itu untuk pergi ke Bogor kalau tujuannya adalah rekreasi itu menggunakan angkutan umum karena keretanya sudah bagus. Terus angkutan umum di Bogor cukup banyak. Lalu wilayahnya juga terjangkau oleh angkutan umum semua. Jadi saya kira yang perlu dilakukan adalah menghimbau itu karena sudah ada fasilitas-fasilitas yang membuat bank tidak harus tergantung pada kendaraan pribadi. Tidak hanya di Bogor, Pak. Pemerintah Kota Bandung juga mewacanakan hal serupa. Bagaimana pendapat Pak Dharma? Baguslah, gitu. Saya kira bagus. Cuma kan kalau Bandung, itu kan yang mesti harus dipikirkan adalah menyediakan tempat di dekat pintu tol. Sehingga kendaraan-kendaraan itu diparkir di pintu tol. Dan dari situ ada shuttle bus yang melayani masuk ke Kota Bandung, gitu. Sehingga orang tetap bisa melakukan mobilitas. Tapi kita tidak memasukkan Kota Bandung. Tuh. Tetapi ya tentu saja dengan persyaratan fasilitas pedestriannya itu dibiayai sehingga orang itu bisa nyaman dengan jalan kaki ketika turun dari sini. Nah, itu kan soal kenyamanan orang. Demikian pengamat transportasi Dharma Ningtyas, saya Kori Lumenta.